Lukas, hondongam 5. Pisa waktu, kek dek puang Yesus dia bihin nalek buat Genesaret, mak pak guhu. Ya mak silulun tau lombai, akan melu umpihnya bata kedana puang ngelat Allah. Ya muitan dua lopi dia bihin lek buat lokba, akan masan membasik-basik dalana indo puena. Indo lopi mesa, lopin na Simon. Ya lainnya mi puang Yesus anana perulaku Simon, anana busunita malek buat Saidik. Ia mokom puang Yesus anam pak guhu tau budah. Puhai mak pak guhu, mak kadar laku Simon nawa. Palu tamai mandalan nalopimu, anam pesembesan ni dalamu, anam ala dem bau muala. Sapok nati mbak Simon nawa. Oh tungguhu, ki pesabengi imeng kakak hak mak pemala. Sapok mu ime sabau taden nikiala. Sapok aku ikut suakam, ya, padahal kita sambasan boleh dalaki. Napa utama duka mandalan na, anam pesambasan di dalana. Ya tanda na buda bau na ala, napa handu sesek dalana. Yang kak dia solana lako lopi senga, anna sule na balii. Ya sule nindo solana na balii. Tanda na buda bau na sakka, basim pondin na lopinna, sampe saidi tatalam. Tapa na neta Simon Petrus kahakaya to'o, ya mak baling untu di olo na puang Yesus, anna mak kade nawa. Oh dewata, pele ya lau, aka kau, toma dosa. Aka tak dem pada sana kapilai Simon Petrus solenggan na solana muita indo bau, pada budan na nasakka. Menya-menya tu duka indo solana Simon isanga Yakobus anna Yohanes, basi nenek na Sebedeus. Ya nawam puang Yesus laku Simon. Pumahanu ipenawammu, daum mahea, aka mengkalau temo, lamen dadi ko tunda lahu patau, anna mala na tuhu e. Ya basin na pelanya menggelantangan lupin na Simon solain do solana, anna mpele ingkan na akakanna, manelek bayun tuhu puang Yesus. Pisa waktu, ilan no mesa kota puang Yesus, ya sulen duka mesa, todo lengan mentu kalena. Tapa namuta puang Yesus, sulesihan ina pelambii, anna menduk dunni diolona, anna mengkahu mase-mase melau nawa. O tuam, kuisang kuah mala umpabono kempueloi. Ya haka nindo tau, napasin dun nawa. Melo ak, bono unko. Lambi masa puetasihan nindo sakinna. Ya napakahi dimpuang Yesus nawa. Moi lamenna talon tulasan inde kupu gausangko. Agan nia, lalau kong pak petang kalemu lako sando, analom bawa ko buah pemalakmu umba susi puhan ape paundongan Musa. Akalamen dadi tanda lako tau buda diona kabonosammu. Sapo tutuang kesangan di lako mu botto-bottoam, nasuhum buda tau sule, akamelok na pehingi pepak guhuanna, anala di pabono sakinna. Sapo puang Yesus ia, si basak lau lako onyang kasalah-salahanna mak sambajam. Pisa waktu, mak pak guhu om puang Yesus. Eta to'o, dia duka he sanaka-naka tulang kekalebuan na Parisi, anna tulat tak pepondongan na Musa. Tau ya to'o, butu yawo mai Yerusalem, anna butu dia mai ingkan na tondak dia lembana Galilea, anna lembana Yudea. Puang Yesus nasahum puang ala ta'ala, nasuhum malam pabono tomasaki. Ya sulis sanaka-naka tau, umbul lemesa tomate kalena metindo di ampakna. Na pelalanna, anna mala tamu indo banua kamelo umba pasolana la kolona puang Yesus. Sapo tak den naula akan alawai tau buda na suh lulanyan nin nia papa anna nosok bu dokko sipatun na puang Yesus mane na lolohan ni siton da ampa na dokko lona puang Yesus ilan na lala na tau buda. Tapa na naita puang Yesus kamata pasan nai ia mak kadal laku indo tomate kalena naua. O solaku, diampun nin dosamu. Ia sanginan nilam pinawan nindo toilang kekalibuan na Parisi yang natulat tak pepondongan na Musa. Aka naden ni tau muangga kalena si padam puang ala ta'ala. Aka tak den tau mui podo la mesa, lama lama ampun ni dosa suliwan na puang ala ta'ala. Sapok na losa puang Yesus isi pinawan nai, lambik na waam. Aka na mak pikik susi hako iko. Menaka lama domi dadi lakuin de tau ke diwani, diampunyam moko dosamu, anala diwaam, bangong kuammu pelau. Sapola kupak patandan temo, anamala aung kale somanapa mu ua, ilan indelino, kuasa to diwanna nak mentolino muampunni dosa. Mane mak kali lakuin to tomate kalena na ua. Bangong ko. Bawa yang pakmu, amulek bak laku banammu. Ya bangun sihan nai tata buda. Anam weka yang pak na mesuku mak pasuai laku banwanna na pasindu numpak kasale puang ala ta'ala. Sa nyimpil la inggan na to dio hem eta to'o anam pak kasale puang ala ta'ala. Sapo mahya ohi muay. Memang-mang si da pula indika da dian tay ta'a Allah temu. Puha ya to'o, mesuku me puang Yesus, ya muita mesa tuan pasima isanga lewi, muok ko ilang ketokna. Ya napak kadain na wa. Maiko, anon tuhu ha. Ya ke den duka lewi, umpele ingkan na akakan na, analek bay na tuhu. Puha ya to'o, ya umpademi mesa hami-hami kasal lewi, di uban wanam pak kasal lewi puang Yesus. Ya buda tuan pasima sola tau senga, napa sola mangande. Tapana na ita sanakanaka tu ilang kakalibuan na parisi solatullah tak tu pondongan na Musa tu mentama kakalibuan na parisi. Ya sanyi maknum naumi lambik mak kadala kupasikolan na puang Yesus naua. Akan namu aku ya iko sola-sola mangande tuan pasima na tomat dosa senga. Ya natimbaim puang Yesus naua. Tak tia den tobonok lang pahaluan tuan dotto anggan tia tomasaki. Kau-kau sulia indelino. Taya tu sanga kalena malolo laku tambai, sapo sule un tambai to madosa, anna malay un tihoko nganggautna. Puha ya to'o, mak kada sanaka-naka tau laku puang Yesus nawa. Pasikolana ye Yohanis, si basa puasa nama sambajam. Susitoi pasikolana to ilang kakalebuan na parisi. Sapo pasikolan muiko, si mangandeliu tak den puasa. Na timba puang Yesus umpake pehapangan nawa. Lamalah hakatia dilaham mengande to lomba kakabengam, ke dio pihe nindo tomane dipake baine. Manas santia anatai. Sapola de wattuna, indo tomane dipake baine la dia lai ilam mayal ala na to lombai. Iae tapi to pole mane puasai. Mane mula pole mesa pehapangan senga nawa. Tak den tau lau sesei baju bakahu, mane natampisan ni baju malusa. Aka maka na patem, lasitu mebebe indo baju, sese indo baju bakahu, ana tak sian duka lama pia diita indo baju malusa ditampi samping bakahu. Susitoi duka, tak tiaden tau lamuala anggur bakahu, ana na patami pak pongnya malusa. Aka indo anggur bakahu, launte siam pak pongnya malusa. Ia katampasanna, basil labu susi anggurna teem pak pongyanna. Dadi, anggur bakahu manggi duka di palutama pak pongyang bakahu. Tak den tau la melok muihu anggur bakahu, ke puha muihu anggur mesai, akan nawa, mami puha ya anggur mesai.